Konsultasi Syariah. Hukum umroh dengan utang. Pertanyaan: apakah boleh umroh dengan berutang? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Secara umum, utang dalam rangka melakukan ibadah terbagi menjadi dua rincian. Pertama, ada harapan mampu membayar utang. Seseorang yang masuk kriteria ini tidak mengapa berutang untuk menunaikan ibadah umroh, asal utangnya bukan dari pinjaman ribawi. Contoh orang yang mampu, seorang pegawai memiliki gaji tetap turun di akhir bulan, sementara dia berkesempatan menunaikan umroh di awal bulan. Maka dia boleh berutang terlebih dahulu, lalu utang dilunasi di akhir bulan saat gajinya turun, karena ia dihukumi telah mampu berumroh meski uang belum terpegang. Sebagaimana zakat piutang, apabila kreditur atau pemberi pinjaman berprasangka kuat, debitur atau yang berutang mampu melunasi, maka kreditur diwajibkan mengeluarkan zakat uang yang dipinjamkan tersebut, dengan catatan telah sampai nisabnya dan genap 1 tahun, atau haul. Sekalipun piutang tersebut belum terpegang, karena piutang itu sudah bisa dihukumi sebagai harta yang terpegang. Namun yang lebih utama, tidak perlu berutang. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar utang. Orang yang seperti ini tidak boleh berutang untuk menunaikan ibadah umroh. Contohnya, seperti orang yang gajinya pas-pasan, hanya cukup membiayai kebutuhan makan sehari-hari, penghasilannya tidak realistis bila untuk menutupi utang biaya umroh. Maka tidak boleh dengan bermodal nekat, kemudian meminjam uang untuk berumroh. Karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sementara umroh adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu, sebagaimana haji. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berutang, karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Terlebih, utang bukanlah perkara sederhana. Sampai orang yang terbunuh di medan jihad bisa terhalangi masuk surga disebabkan utang yang belum ia lunasi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang yang belum ia bayar. Hadis riwayat Muslim. Al-Hattab rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, siapa yang tidak bisa sampai ke kota Mekah untuk menunaikan haji atau umroh kecuali dengan berutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji, karena ia tidak mampu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia teranggap orang yang mampu. Dengan syarat, dana harapan untuk melunasi utang tersebut cukup untuk menutup biaya menuju kota Mekah. Mawahib Al-Jalil. Semoga Allah melapangkan rezeki untuk saudara-saudara kita yang belum mampu, sementara dalam hati mereka ada tekad kuat untuk menunaikan haji dan umrah. Wallahu a'lam bissawab.